بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله وأخواتي في حفظني وحفظكم الله. Kita sudah melewati beberapa sekian atau beberapa paragraf-paragraf, sekian paragraf tentang permasalahan bagaimana kedudukan as-sunnah di dalam syariat Islam. Begitu pula kita sudah mendengar bersama bagaimana Ahlul Islam yang hakiki, para pemeluk agama Islam yang sebenarnya, para pemeluk agama Islam yang shadiqun, jujur dalam keislamannya, memperlakukan sunnah, menempatkan sunnah, memposisikan sunnah dalam kehidupan dan realita serta fakta yang terjadi pada kehidupan mereka sehari-hari. Kita mengetahui pula bahwa pada hakikatnya sumber atau awal permulaan munculnya orang-orang yang mengingkari as-sunnah, pada hakikatnya apabila ditelisik dan ditelusuri berasal dari kaum Rafidah. Nah, kemudian al-muallif di sini Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah menyebutkan, dan silakan kita baca bersama, kalau memang semua itu berasal dari Rafidah dan orang-orang yang tertipu dengan mereka, bagaimana dengan orang-orang yang selain mereka? Mengapa sampai bisa terjadi penyelisihan sunnah terhadap mereka? Qala wa idza kana al-hamilu lirafidah wal makhdu'in bihim ala dhalika al-mawqifi al-ada'i huwa ma takshifuhu nufusuhum al-khabithah min al-ahqat al-ashabi rasulillah alaihi salatu wassalam wa dhanni sayyi bi rasulillah alaihi salatu wassalam wa adamul imani bihi wal al-iman as-sadiqa wa i'tiqadihim fil malaikati adam al-usma wa akhiran adam takdirihim li rabbil alamin haqqa qadrih. Kata Syekh di sini, apabila yang membawa, yang memotivasi orang-orang Rafidah dan yang tertipu dengan mereka, yang terbawa dan larut dengan pemahaman mereka, sampai mereka mengambil sikap, sampai mereka mengambil posisi dalam akidah dan perbuatan mereka yang sangat memusuhi ini, yaitu musuh sunnah, musuh Islam pada hakikatnya. Apa itu yang membawa mereka? Yaitu apa-apa yang hati-hati mereka yang khabith, hati-hati mereka yang jelek, yang akhirnya mereka tampakkan sendiri dari lisan-lisan mereka. Dibongkar hati-hati mereka yang membongkar apa yang selama ini terpendam dalam hati-hati mereka berupa kebencian terhadap sunnah, rasa iri dengki terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan buruk sangka kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, serta tidak adanya iman terhadap beliau alaihi salatu wassalam, yaitu kepada Ar-Rasul, dengan iman yang shadiq, dengan iman yang jujur. Begitu pula keyakinan mereka, i'tiqad mereka terhadap malaikat, bahwa malaikat ini bisa salah dan bisa keliru. Jibril bisa keliru dalam menyampaikan wahyu. Dan yang terakhir, akhirnya ujung-ujungnya, kata Syekh, pada hakikatnya memang tidak adanya rasa hormat mereka, tidak adanya pengagungan mereka terhadap Rabbul Alamin dengan pengagungan yang benar. Ini pada hakikatnya yang membawa mereka sampai memposisikan sunnah seperti itu. Qala idza kana al-hamilu lahum huwa hadhihi al-ma'ani, apabila memang ternyata yang membawa mereka sampai berbuat seperti ini, yaitu makna-makna yang telah lewat barusan, tidak beriman, benci kepada sahabat, berburuk sangka kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, meyakini bahwa malaikat itu bisa salah dan keliru, termasuk di antara Jibril. Maka kata Syekh, fayatara malladhi hamala ba'dal mutafakkihah ala hadhil jafa wal i'rad anis sunnah. Kalau begitu, fayatara man ladhi hamala ala au hamala ba'da al mutafakkiha ala hadhil jafa au ala hadhil jafa wal i'rad. Kalau begitu, itu sudah jelas rafidah, serta orang-orang yang larut dengan pemahaman dan pemikiran mereka. Selesai, asalnya memang dasarnya sudah benci dengan Islam, benci dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Pada akhirnya memang dasarnya sudah permusuhan terhadap Islam. Kalau begitu, bagaimana dengan apa yang membawa orang-orang sebagian mutafakihah, orang-orang yang belajar fikih atau mengambil madhab fikih, untuk kemudian mereka akhirnya pun berpaling dari sunnah? Walukuf minha mauqif al-mustaghni anha, dan mengambil posisi sebagaimana seseorang yang tidak butuh terhadap sunnah. Apa penyebabnya? Maka kemudian disebutkan oleh Syekh al-jawab. Jawabannya adalah, kata Syekh, alladhi yabduli, yang tampak bagiku, anna alladhi hamala al-qawma ala dhalika huwa al-ghulu fi taqdis ara'ir rijal. Dan kita bisa menyaksikan sampai sekarang ini, yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan ini, berpaling dari sunnah, sudah jelas datangnya dalil, namun mereka berpaling. Sudah jelas al-bayan wal-hujjah wal-burhan, namun mereka masih tidak mau menerima. Pada hakikatnya mereka tidak benci terhadap sunnah. Pada hakikatnya mereka meyakini bahwa Jibril itu maksum, atau para malaikat itu tidak akan pernah berbuat maksiat. Pada hakikatnya mereka ada keyakinan dan keimanan kepada Ar-Rasul sallallahu wasallam. Tapi mengapa? Ternyata banyak dari kalangan atau orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang masih menyelisih sunnah. Jawabannya, takdis ara'ir rijal, menjadikan pendapat-pendapat lain orang-orang itu sebagai sesuatu yang muqaddasah, sebagai sesuatu yang suci, yang dianggap tidak akan keliru, Dan ini banyak kita saksikan. Disebutkan tentang dalil, disebutkan tentang ayat dan hadis, dikatakan bahwa setiap kesesatan itu atau setiap bid'ah itu sesat, berarti bapak-bapak kita, kiai-kiai kita selama ini salah. Nah, seolah-olah orang-orang ini tidak pernah salah, seolah-olah orang-orang sebelumnya, entah dari guru-gurunya atau nenek moyangnya, adalah orang-orang yang suci dan maksum dari kesalahan. Atau para imam mereka. Nah, ini bahayanya ta'assub. Ini sebabnya. Takdis ara'ir rijal. Mensucikan pendapat-pendapat para imam. Atau leluhur. Atau masyarakat setempat. Atau guru-gurunya. Dan yang lainnya. Wa'tibaruha dinan yudanu bihi rabbil alamin. Dan mereka menjadikan ini sebagai suatu patokan dalam beragama. Nah. Kalau bukan pendapatnya Abu Hanifah, maka pasti keliru. Kalau bukan pendapatnya Imam Ahmad, pasti salah. Kalau bukan pendapatnya Imam Syafi'i, pasti tidak benar. Ini terjadi pada sebagian muta'asif dari madhab-madhab yang ada. Nah. Dan menganggap perbuatan ini sebagai bagian dari agama yang dengannya dia beragama kepada Rabbul Alamin. Waqad adda bihim hadzal ghulu ila isaati dhann binususil kitab was sunnah. Dan ini bukan hanya sekedar dalam madzhab dan madzhab-madzhab. Sampai-sampai sebagiannya meyakini kalau bukan dokter atau ahli teknologi sekarang, maka hadis tersebut keliru. Takdis ara. Seolah-olah akal manusia itu sudah begitu luar biasanya sehingga mampu mengotak-atik syariat, berani menyalahkan syariat. Ini orang yang tertipu dengan teknologi. Memang betul, teknologi yang ada sekarang ini pada setiap masanya menunjukkan bahwa manusia itu dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka, pada akal mereka memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Kecanggihan teknologi yang tiada terkira pada umat-umat sebelumnya. Nah, menunjukkan bahwa manusia luar biasa. Namun, akhirnya kalau orang serba teknologi tanpa disertai dengan iman, nah ini. Akhirnya kelewatan. Kalau bukan teknologi, kalau bukan ilmu pengetahuan membuktikan, tidak berjaya. Lupa bahwa ternyata sekian banyak teknologi itu pun ada yang salah dan keliru. Akhirnya pun direvisi. Nah, sekian banyak teori-teori pun ternyata dirubah, dan ini diakui oleh mereka. Lupa bahwa manusia dengan segala sesuatu yang mereka sukses dalam menemukannya, ya tetap posisinya sehebat-hebatnya mereka ya makhluk yang sangat lemah. Makhluk yang tetap tidak mampu untuk menjangkau banyak perkara. Walaupun sudah diberi kecanggihan yang luar biasa. Nah, seharusnya manusia itu dengan akalnya harus bisa menempatkan, coba lihat dengan realita yang ada saja, ternyata masih banyak kelemahan. Buktinya, secanggih-canggihnya teknologi sudah didatangkan ahli dari seluruh dunia yang enggak mampu kalau sudah Allah berkehendak untuk suatu kejadian, kisah atau yang terjadi apa namanya? Lumpur Lapindo. Itu mulai dari teknologi sampai dukun semuanya didatangkan. Mulai dari kelas sapi sampai kelas semut. Telur mungkin ya. Sudah ahli pakar dari Amerika, Rusia, dan yang lainnya. Ini teknologi. Ternyata tidak mampu. Ternyata cuma nyari pesawat hilang satu saja. Sudah seluruh dunia berpartisipasi. Tidak mampu menemukan. Pesawat apa? Malaysia Airlines beberapa tahun yang lalu. Ya, hilang sampai sekarang. Nah ini, seharusnya orang itu sadar. Seharusnya orang itu paham bahwa semaju-majunya apapun manusia pasti gak akan bisa menjangkau ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dalam realita kehidupan sehari-hari mereka saja banyak permasalahan yang tidak bisa mereka selesaikan. Nah, bahkan dalam kehidupan sosial manusia sehari-hari saja, mereka masih bingung bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, akhirnya yang terjadi entah pemerkosaan, pembunuhan, korupsi, misalnya, dan yang lainnya. Padahal dalam aturan Islam sudah jelas. Ya, karena itu tadi akhirnya berpaling, menganggap bahwa manusia dengan pikirannya itu tidak, dengan kecanggihannya pasti benar, akhirnya berlarut-larut. Nah ini kata al-Mu'allif, sampai-sampai saking hulunya, saking berlebihannya mereka dalam perkara ini, sampai mereka itu bersu'udzon terhadap nas-nas Alkitab dan Sunnah. Faza'amu annaha innama tuqra'a ini. Dan ini banyak. Sampai mereka meyakini bahwa sungguhnya nas-nas ini hanya dibaca dan didengar dalam rangka apa? Li ajli at-tabarruk. Bi al-fadhiha faqat. Biar cari barokah dengan lafaz-lafaznya saja. Ini banyak kita temui. Berapa banyak orang hafal surat Yasin, isinya itu tauhid. Kalau mau dipelajari. Tapi yang dikejar cuma bacaannya saja, lafaz-lafaznya saja. Nah, pengamalannya tidak ada. Coba. Beranggapan bahwa nusus itu cuma ya sudah, lafaz-lafaz yang ditulis, dipajang, digantung. Wah, ini bisa. Mau doa apa itu? Banyaklah macam-macam antum kalau lihat. Sapu jagat. Doa. Nah, para ummahat tolong anak-anaknya ya. Banyak macam-macam antum lihat kalau dimasuk ke sebagian rumah makan dan restoran tuh ayat-ayat apa itu yang dipajang di situ. Nah, ya ini. Akhirnya dalil atau nas itu hanya sekedar simbol, tapi maknanya betul-betul hilang dan kosong. Sebagiannya berpendapat cukup dengan ada yang ada para fuqaha. Nah, padahal fuqaha ya asalnya itu belajar mengambil pendapat ya dari dalil. Nah, la lil ihtida biha bitatbiqil ahkam allati ishtamalat 'alayha. Bukan untuk mengambil atau mencari hidayah dengan nusus untuk kemudian diterapkan ahkam-ahkamnya. Padahal ahkam-ahkam ini, nusus ini sudah mencakup seluruh hukum yang ada. Kata Syekh di sini. Sahih annaha nususun mubarakah, kata Syekh, benar ya memang bahwa nas-nas ini itu mubarakah, berbarakah. Haqqan, betul-betul memang. Tidak ada keraguan. Fa kitabullah, kitabun mubarak. Al-Quran adalah kitab yang mubarak, yang diberkahi. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kitab yang kami turunkan adalah kitab yang berbarakah. Wa sunnatu rasulihi alaihi salatu wassalam mubarakatun aidha. Dan juga sunnah Rasul alaihi salatu wassalam barakah banyak. Wa idza ma ta'allamal muslimun kitab rabbihim wa sunnata nabiyihim wa 'amilu biha muhallilina halalahuma muharrimina haramahuma mutabbiqina ahkamahuma ala hayatihim al-'amah wal khassah hasalat lahum barakah la yatawaqqa'una. Kata Syekh di sini, ini penting ini. Kalau seandainya, jadi Syekh tidak mengingkari bahwa Al-Qur'an dan hadis itu barokah dari segala sisinya. Nah, kata Syekh, apabila kaum muslimin ini mempelajari kitab Rabb-nya dan sunnah nabinya, kemudian berbuat menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang haram yang ada pada Al-Qur'an dan sunnah, menerapkan hukum-hukumnya dalam kehidupan mereka, entah yang sifatnya umum atau yang sifatnya khusus pribadi. Umum ya terkait dengan masyarakat banyak, bertetangga, sholat jamaah, bermuamalah, jual beli dan yang lainnya. Kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, suami istri, urusan ranjang dan yang lain-lainnya. Keyakinan. Kalau masing-masing dari kaum muslimin belajar, ini awalnya. Makanya taraf belajar ini harus jelas, jangan sampai keliru. Kalau belajar pelajaran yang akhirnya keliru, ya sudah menyimpang. Belajar dari orang yang tidak jelas, ya khawatirnya ujung-ujungnya jalan tersebut menjadi tidak jelas, menjadi remang-remang. Nah, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini kalau belok sedikit, diteruskan, gimana akhirnya? Nah, sudut yang kecil pada awalnya, kalau menyimpang, tapi diteruskan, dibawa kemana? Hah? Menyimpang, tambah jauh. Gak bisa agama itu disamakan dengan banyak jalan menuju Roma. Tidak. Jalan menuju surga hanya satu. Kul hadhihi sabili. Nah. Makanya kata Allah SWT, wala tattabi'u subula. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabil. Maka kalian akan berselisih dari jalanku. Nah, ini kata Syekh, kalau kaum muslimin seperti ini menerapkan hukum-hukumnya dalam kehidupan mereka yang umum ataupun yang khusus, mau beramal harus berilmu dahulu. Ya, mau jual beli harus punya ilmunya, mau sholat tahu ilmunya, berhaji berarti belajar dulu haji, mau umroh belajar dulu umroh. Anak ketika umroh kemarin lagi enak-enaknya tawaf, didatangi seorang yang berjenggot luar biasa, tampangnya tampang orang Arab, datang tanya kepada anak, ya akhi di mana tempat mulainya tawaf? Berarti gimana ini, orang sudah masuk ke dalam umroh baru tanya. Nah, gak belajar sebelum, apa yang mau diharapkan dari umrohnya? Seperti itu. Sama, mau poligami, belajar dulu poligami, jangan modal nekat. Akhirnya kalau modal nekat, ilmu kurang, ngandalkan hanya grup WA. Nah, akhirnya menjadi sayang, nama bagusnya menjadi tercoreng. Kata Syekh, kalau seperti ini kondisinya kaum muslimin, pasti akan tercipta bagi mereka barokah yang mereka tidak membayangkan sebelumnya. Nah, sudah, masing-masing dari kita kalau ini ditempuh, ya semua marhalah-marhalah ini belajar, menerapkan, tapi belajarnya yang benar. Nah, jangan belajar cuma datang, nanti besoknya berikutnya ditanya enggak tahu. Nah, ini juga enggak sip ini. Belajar tuh dicatat. Nah, untuk kemudian materi itu diingat. Bagaimana cara mengingatnya? Ya, di murojaah. Salah satu cara terbaik untuk mengingat materi tersebut adalah dengan beramal. Antum kalau sudah tahu ilmunya, kitab taharah, cara mandi junub, cara bersuci, bersuci wudu, ada yang 3 kali 3 kali, 2 kali 2 kali, sekali sekali, terapkan ilmu yang kita ketahui, terapkan mandi junub, terkadang pembasuhan kaki diakhirkan, terkadang pula bersama-sama langsung ketika berwudu pada awalnya, terapkan sehingga ilmu tersebut tetap melekat dengan sebab amalan kita. Nah, masalah akidah juga, nah ini lebih penting. Ditanya, sudah sekian beberapa kali pertemuan sudah lewat, masalah yang mendasar, gak bisa, ini keliru. Nah, ya, ini kalau diterapkan kata Syekh, akan terjadi barokah yang orang-orang tidak akan menduga sebelumnya, luar biasa. Nah, waqad hasalat li salafihim yauma kanu mu'minina bihima haqqal iman. Dan barokah ini telah terjadi pada pendahulunya kaum muslimin di hari yang dimana mereka betul-betul beriman dengan Al-Quran dan Sunnah ini dengan sebenar-benar iman. Makanya ketika itu, ini contoh kecil, ya, contoh kecil. Dalam permasalahan tauhid sudah jangan ditanya sudah. Nah, diapa-apakan aja kokoh keimanannya. Nah, di suruh hijrah, hijrah langsung. Harta tinggalkan, semua tinggalkan. Nah, dibunuh, disiksa tetap. Yang demikian itu tidak memalingkan mereka dari jalan Allah. Mana ada di zaman sahabat, istri-istrinya itu menolak ta'adud. Ayo. Barokah. Kalau sekarang, para suami kebingungan. Gimana caranya bikin istri ini ridho? Nah. Apa sebabnya? Ini tadi. Kurangnya keyakinan dan keimanan. Barokahnya itu enggak nyampe di akal kita. Ternyata setelah dijalani, dilakoni dengan cara yang benar, subhanallah. Nah, makanya jangan sudah kalau dalam masalah agama itu akal dan perasaan jangan dibawa. Yakini. Untuk kemudian bersabar dalam menjalankannya, niat hasilnya. Nah, ini berlaku pada setiap kejadian. Kata saya di sini, coba lihat dahulu para salaf. Betul-betul barokah. Ajal, kata saya, tentu kalau seandainya fa'alal muslimun al-yawma dhalik, kalau seluruh kaum muslimin melakukan yang seperti itu pula, la taghayyarat hayatuhum al-jahiliyah hadhihi ila hayatin islamiyatin mubarakatin. Kalau sesungguhnya kaum muslimin pada hari ini melakukan yang seperti itu, niscaya kehidupan jahiliyah mereka akan berubah menuju kehidupan yang islami, yang berbarokah, hayatul aman warifahiyah, kehidupan yang betul-betul aman, tentram, dan rifahiyah, betul-betul nyaman kehidupannya. Hayat rahmah, kehidupan yang rahmah, yatamatta'una fiha bil hibah wal mana'ah wal karamah. Kaum muslimin niscaya yatamatta'un, akan menikmati kehidupannya dengan wibawa, dengan ada mana'ah pencegah dari kejelekan-kejelekan, wal karamah, kemuliaan dan karamah. Yastariduna fiha kullama sulibu min hukukihim al-madiyah wal-ma'nawiyah. Dan niscaya mereka akan mendapatkan kembali apa-apa yang hilang, yang dicabut dari mereka, dari hak-hak mereka yang madiyah, dari sisi materi dan ma'nawiyah. Nah, ini kalau kaum muslimin menerapkan secara sempurna. Artinya bukan berarti kemudian mereka tidak salah, tapi semuanya masing-masing berbuat, beramal, berusaha sebisa mungkin untuk meletakkan nas sesuai pada tempatnya, untuk kemudian mereka beramal dan meyakini. Wa ta'udu ilaihim wahdatus saf, dan akan kembali kepada mereka persatuan saf. Wa yanaluna fiha an-nasr wal ghalabah, dan mereka pasti akan mendapatkan kemenangan. Hadhihi hiyal barakatul lati tutawakka'u minal iman bil kitabi was sunnah. Ini barakah yang diharapkan ketika kita beriman dengan kitab was sunnah. Amma al-barakah allati ma'naha husul rizq wal wasi' lil manzil alladhi yuqra'u fil Qur'an al-Karim sahih al-Bukhari wa anna dhalika al-manzil sawfa yaslam min al-hariq wa tasallut al-adu wa mufaja'at as-sa'abin wa ghairi dhalik min hawadithil ayyam fanaqulu lahum. Kata Syekh, kita sudah tahu hakikat sebenarnya yang diharapkan tadi. Adapun barokah yang artinya dapat rezeki ini ya. Coba perhatikan sekarang. Kebanyakan orang itu mikirnya rezeki terus, materi aja. Kata saya, apabila barokah yang maknanya itu husul rizq al-wasi', rezeki yang banyak, luas, dan manzil lil manzil, untuk tempat yang apabila di situ dibacakan Al-Qur'anul Karim atau Sahih Bukhari misalnya. Ya, rumah kalau dibacakan, artinya semata-mata ini maksud barokah. Kemudian akan selamat dari kebakaran, dari ancaman musuh, atau biar ular-ular sa'abin tidak masuk, dan yang lain-lainnya dari kejadian-kejadian di hari-hari biasa. Maka kata Syekh, maka kami katakan, innal Qur'an lam yanzil li hadzal ghar. Qur'an itu tidak diturunkan untuk maksud yang seperti ini. Wala sunnah auhat ilan nabi bi hadzal ghar. Dan juga sunnah ini tidak datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk maksud yang seperti ini. Kalau dibacakan Al-Qur'an artinya semata-mata seperti ini, enggak. Ya. Aman, dapat harta yang banyak, dapat uang yang banyak kalau baca seperti ini. Fa'ala rislukum au fa'ala rislikum ayyuhal qaum, maka jangan terburu-buru, tenang wahai kaum. Wa fi za'mi haula al-barkiyin, dan di benak-benak mereka orang-orang yang mengharapkan barokah-barokah ini, annan nususa ma'zulah an hayatil muslimin al-amma wal khassah. Menurut mereka nas-nas itu terlepas dari kehidupan umum dan khusus. Nas itu cuma buat barokah saja, dibaca ayat-ayatnya, ditulis biar selamat. Nah, dapat rezeki banyak. Nah, ini banyak kita bisa saksikan, banyak dari kalangan kaum muslimin memperlakukan nas hanya sekedar lafadznya saja. Nah, harapannya itu tadi, rumah enggak terbakar, nah, rezeki tambah banyak. Nah, rumah makannya jadi banyak yang datang, pekerjaannya semakin-semakin dan yang lainnya, dalam kondisi mereka tidak beramal. Dalam kondisi mereka tidak mengamalkan atau belajar isi dari Al-Quran Sunnah. Maka ketahui, Al-Quran tidak datang dalam rangka seperti ini. As-Sunnah juga datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam bukan untuk yang seperti ini. Nah, mereka, sangkaan mereka, nusus itu enggak masuk dalam kehidupan kaum muslimin. Urusan umum ataupun urusan khusus enggak masuk. Nah, ditinggal. Wa anna masadiral ahkam hiya ara'ir rijalain. Dan sumber dari hukum itu adalah ara'ir rijal. Pendapat-pendapatnya manusia. Dan kita bisa menyaksikan orang kalau sudah hulu dalam permasalahan pendapat, entah benar, entah salah, ya sudah akhirnya kekacauan. Fitnah yang terjadi sekarang ini karena tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Perpecahan di tubuh umat Islam, entah umat Islam secara menyeluruh ataupun di tubuh Ahli Sunnah wal Jamaah, kalangan salafiyin, sebabnya kita perhatikan. Terlalu berlebihan dalam mensikapi pendapat seseorang. Kainan mangkan, siapapun orangnya. Entah dari kibar ulama atau bukan. Siapa orang-orang ini dibandingkan Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik. Yang dimana masing-masing mereka itu jauh kedudukannya dibandingkan yang sekarang ini. Toh tetap para ulama sepakat dilarang untuk ta'assub dengan imam-imam ahli sunnah apabila mereka keliru. Nah, ini prinsip. Yang sebetulnya prinsip ini sudah jelas seperti terang benderang seperti matahari. Tapi ketika Allah uji, nah akhirnya hilang seolah-olah prinsip ini. Entah kemana prinsip ini. Akhirnya Syekh Fulan mengatakan seperti ini, dipegang. Padahal gak ada dalilnya, gak ada hujahnya. Nah, coba kita lihat. Ini contoh nyata. Ya, ketika Al-Quran dan Sunnah ditinggalkan, walaupun sebagiannya, satu saja ditinggalkan, penyimpangan sedikit saja. Dalam permasalahan yang zahir, kaum muslimin luar biasa. Lomba Al-Quran, hafalan Al-Quran, dibuka tahfidz-tahfidz Al-Quran. Nah, coba lihat, kebanggaannya hanya sekedar hafal Al-Quran tanpa tahu maknanya dan beramal dengannya. Ya siapa yang tidak bangga ketika anak kita misalnya hafal Al-Quran. Tapi apa artinya menghafal Al-Quran kalau ternyata tingkah lakunya tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, karena Al-Quran itu apa? Akhlaknya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Ar-Rasul? Al-Quran. Berarti Al-Quran itu apa? Lihat Rasul. Nah, ini intinya di sini. Bukannya sekedar hafalan lafad-lafadnya saja. Nah, coba lihat dalam masalah kiblat. Wah, rinci. Ini Ustaz, kalau kiblat ini masih seperti ini, ternyata kemiringannya lah paham. Kalau ada penyimpangan sedikit itu nanti kalau teruskan jauhnya menyimpangnya jauh. Tapi kenapa dalam permasalahan? Ya. Fa'ala ahli kulli madhab. Maka kata Syekh, maka wajib bagi setiap pengikut satu madhab. Idza aradu ma'rifata hukmin ma an yarju ila ahkamil kitab was sunnah la ila ara'i ulama madhhabihim, maka wajib kalau ingin tahu mengetahui hukum-hukum tertentu, entah hukum nikah, hukum salat dan yang lainnya, untuk mereka kembali kepada hukum Al-Qur'an dan sunnah dan bukan semata-mata kembali kepada pendapat ulama madhhabnya. Dhannan minhum anna dina kullahu fi kutubi ulaikal ulama. Ini banyak dari orang seperti itu. Yang dibuka kitab kuning sudah akhirnya. Antum lihat dalam pondok-pondok. Apa yang dibuka? Langsung kitab kuning dari madhabnya. Sebenarnya kitab itu bagus. Tetapi kalau semata-mata tolok ukurnya itu, ya nah ini. Karena kitab itu dibuat pada hakikatnya berusaha mencocoki Al-Quran dan Sunnah oleh penulisnya. Tapi yang namanya penulisnya manusia, bisa salah, bisa benar. Tapi akhirnya mereka meyakini bahwa agama itu hanya ada pada kitab-kitab ini saja. Allati ya'tabirunaha mausu'ah ilmiyah tadhummu mujtama' ara'ir rijal wa ijtihadatihim wa istihsanatihim wa aqisiyatihim minal alif ilal ya. Ini kita bisa menyaksikan. Ya, dalam kitab fikih madhab ini ambil kitab ini. Nah, dalam madhabnya Maliki ambil kitab ini. Sudah, itu sudah kebenaran. Sudah betul-betul menganggap itu ensiklopedi ilmiah yang mencakup seluruh pendapatnya para ulama, ijtihadnya mereka, anggapan-anggapan baiknya mereka, kias-kiasnya mereka, minal alif ilal ya. Sudah semuanya dari alif sampai ya ada semua di situ, kata mereka. Ma'annal mar'a la yakad yajid fiha ayah wahida aw haditsan wahida sahihan liyastashhida bihi al-mu'allif ala hukmin min al-ahkam. Padahal seseorang hampir-hampir tidak menjumpai di situ sebuah ayat atau hadis yang sahih untuk kemudian penulisnya menjadikan itu sebagai dalil dari hukum tertentu dari sekian banyak hukum. Sampai-sampai kata Syekh, qad yattahimuni ba'duhum bil mubalaghah. Sungguh telah ada sebagian mereka yang menuduh aku, kata Syekh, apabila aku mengatakan inna hadza ta'assub lil madzahib huwa alladhi hala baina katsirin minal muslimin wa baina fahmi sunnah kama yajib. Wa huwa min asbabi tafarruqil muslimin wa tashattutihim. Kata Syekh, ketika aku menyampaikan ta'assub yang seperti ini, ya, dari beberapa madhab yang ada, itu sebenarnya yang menghalangi kebanyakan dari kaum muslimin sebagai tembok pembatas pencegah kaum muslimin untuk bisa memahami sunnah dengan yang benar. Ya, dan betul akhirnya. Orang kalau sudah ta'assub kepada seseorang, coba lihat. Ya. Yang herannya ta'assubnya ini, ya akhirnya memang namanya ta'assub karena pribadi tidak secara ilmiah. Akhirnya ya pada hakikatnya tidak ta'assub. Kalau orang betul-betul ta'assub kepada Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, in sahha al-hadith fahuwa madhabi. Nah, ini kalau orang mau jujur ikut Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, kalau hadis tersebut benar, maka itu madhabku. Apabila pendapatku menyelisih hadis, maka pendapatku yang tertolak. Nah, orang yang menganggap Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai imam mereka, kenapa mengambil pendapatnya hanya ketika Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kondisi Mu'tazilah? Sementara kondisi akhir hidup beliau yang bertaubat dari pemahaman Mu'tazilah ini jadi ikuti. Coba lihat. Ketika Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kembali kepada sunnah, di akhir hayatnya meninggalkan pendapat-pendapat yang lama, kenapa para pengikutnya kok tidak secara sempurna mengikuti beliau? Nah, akhirnya kita bisa tahu, kalau sudah ta'assub, itu pada hakikatnya memang bukan permasalahan orang yang dita'assubi, bukan. Tapi akhirnya di situ syaitan bermain. Syaitan ingin memalingkan manusia. Karena kalau memang jujur, ihtiramnya kepada para imamnya, dari kalangan ahli sunnah tentunya, ya seharusnya semua diikuti. Ketika imamnya mengatakan, madhabku itu adalah hadis yang sahih. Ketika mengatakan kalau pendapatku bertentangan dengan hadis yang sahih, maka ambil hadis yang sahih. Bahkan yang sudah jelas Mana ada Imam Syafi'i melakukan ini dan itu. Tahlilan, apalagi maulid, apalagi. Mana ada. Katanya Imam Syafi'i. Nah, ini loh pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, ini akhirnya memang permasalahan ta'assub ini bukan sekedar semata-mata cinta kepada orang tersebut. Tapi memang akhirnya hawa. Hawa nafsu yang bermain. Maka kata Syekh, ini loh yang menghalangi. Ya, orang bagaimana kaum muslimin bisa enggak paham terhadap sunnah? Ya ini masalah ta'assub. Wah, ini Syekh Muhammad Aman Jami ini berlebihan. Katanya. Kemudian kata Syekh juga, ini loh sebab terjadinya perselisihan di kalangan kaum muslimin. Tafarruq al-muslimin. Watasyattut. Sama, berpecah belah. Sama sekarang. Lalu sudah jelas, kalau mau berpendapat, kalau mau menghukumi, harus dengan hujah, harus dengan burhan. Mana ada dalam Al-Quran mengatakan orang boleh menuduh pezina tanpa bukti. Itu dicambuk. Sudah tahu ini salah ini, menyelisih. Ngomong orang akhir, ngomong orang fajir, ngomong orang dan yang lainnya. Dari gelar-gelar yang menunjukkan bahwa orang ini pezina. Tanpa ada bukti. Nah, menyelisih sudah Al-Quran. Kenapa kok omongan seperti ini dipertahankan? Akhirnya terpecah belah. Kalangan salafin, ahlu sunnah. Sebabnya apa? Antum lihat semua permasalahan. Akhirnya ujung-ujungnya tidak mau kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Wah, Syekh ini adalah alim kabir. Kita harus membela kehormatannya. Ya benar, memang. Tidak ada yang mengingkari Syekh ini adalah alim kabir. Tapi kalau salah, masa mau diikuti? Lalu Imam Malik sudah jelas mengatakan, kullun yu'khad wa yurad qawluhu ila sahib hadzal qabr. Imam Malik yang mengatakan seperti ini, semuanya diambil pendapatnya, dan juga bisa ditolak pendapatnya. Artinya dilihat, dicocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau pendapatnya mencocoki Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaful ummah, ya diambil. Kalau tidak mencocoki, ya dibuang. Bersama dengan itu, kita tetap menjaga kehormatannya apabila dia termasuk ulama ahli sunnah. Nah, ini tidak tetap dipegang. Ya akhirnya, coba kita lihat. Berpecah belah. Ini Syekh berbicara ini dalam kondisi di zamannya. Nah, tapi memang sebagaimana yang dikatakan as-sirah atau at-tarikh ya'udu binafsi. Katanya tarikh itu, sejarah itu akan berulang sendiri katanya. Dahulu Imam Syafi'i disebut sebagai pahamnya tentang urusan celana dalam wanita. Nah, ilmunya itu saja, haid nifas, taharah dan yang lainnya. Nah, beberapa masa yang lalu terulang lagi. Sekelas Syekh bin Baz, Syekh Muhammad Syangkiti rahimahullah dan yang lainnya dikatakan ulama haid dan nifas. Nah, ya ilmiah akhirnya. Qala wa bitali fa huwa min asbab takhalluf al-muslimin. Dan bersamaan itu hal ini ya ta'assub ini memakai akal dan pendapat manusia, berta'asub dengan pendapat dan akal manusia, ini menjadi sebab akhirnya mundur kaum muslimin. Takhalluf. Enggak maju-maju akhirnya. Wa tasallut a'daihim 'alaihim, dan menjadi penyebab musuh-musuh Islam menguasai Islam. Kenapa? Li'annahum khalafu kitab rabbihim alladhi huwa izzuhum. Karena mereka menyelisihi kitab Rabb mereka. Yaitu Al-Quran. Yang dimana ini loh. Berpegang teguh dengan Al-Quran ini merupakan izzahnya kaum muslimin. Wahuwa yunadihim biqaulihi. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kaum muslimin. Memerintahkan kaum muslimin dalam firman-Nya. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah seluruhnya, jami'an, wala tafarraqu, dan jangan kalian berselisih. Sampai kata Syekh, hatta asbahatil ummatul wahidah ka ashabi milalin mukhtalifah. Sampai-sampai akhirnya umat yang satu ini menjadi umat yang berbilang. Seolah-olah agamanya sendiri-sendiri. Di era sebelum kita baru-baru ini saja di Masjidil Haram, masing-masing dari empat mazhab sholatnya sendiri. Di dalam satu Masjidil Haram, Imam Syafi'i, yang bermazhab Syafi'i, sholatnya di waktu ini. Kemudian Imam mazhab Maliki, kemudian mazhab Hanafi, kemudian mazhab Hambali. Coba lihat. Betapa ta'asub ini betul-betul membuat perpecahan yang luar biasa. Walaupun alhamdulillah akhirnya Allah menangkan agama ini, Allah hilang jejak jahiliyah seperti ini. Salah satu sebabnya dengan dakwah. Ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Akhirnya pemerintah Saudi, kerajaan Saudi menghapus peraturan ini. Coba lihat, kalau kembali kepada Al-Quran Sunnah, bersatu. Nah. Waqad sal li hadha tafarruq ad-dini in sah ta'bir atharuhu as-sayyi bi hayatil ummah al-ijtima'iyyah was-siyasiyyah inna ma ta'ishuhu ummatuna al-yawma min hadha at-tashattut alladhi lam yusbaq lahu mathil min at-takhadul amama a'da'ihim. Kata Syekh, maka akhirnya dengan sebab perpecahan dalam agama ini membikin pengaruh yang jelek dalam kehidupan umat secara sosial ataupun politik. Mengakunya salafi, tapi akhirnya bergabungnya dengan A'agim, gabungnya dengan tokohnya Jamaah Tabligh, bergabungnya dengan tokohnya Khawarij, katanya salafi. Akhirnya membuat jelek, akhirnya musuh-musuh Islam semakin menguasai. Nah, makanya orang-orang yang seperti ini lebih berbahaya dibandingkan orang kafir sekalian. Orang kafir tuh paham kaum muslimin bahwa ini kafir bahaya. Nah, tapi kalau yang mengaku-ngaku Islam tapi ajarannya menyimpang ini, karena kenapa? Terkadang orang berhusnuzon. Kalau dia tampaknya berjenggot, berjubah, pakai surban putih, orang akhirnya berhusnudzon. Nah, padahal keliru, orang tersebut sesat, menyesatkan, menyimpang. Tapi kaum muslim masih berhusnudzon, ini orang bahaya. Kata Syekh, akhirnya terpecah belah. Umat kita di hari ini kita bisa menyaksikan betul-betul berpecah belah. Yang tidak pernah kita saksikan pada masa-masa sebelumnya. Dan juga takhadul. Takhadul ini artinya menjadi rendah, tidak mendapatkan pertolongan. Nah, di depan musuh-musuh mereka, lihat Qadiyah Palestine. Ya, umat Islam banyak, tapi menjadi hina, dina, rendah di hadapan musuh-musuh Islam. Ya, itu sebabnya. Enggak mau kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Akhirnya barokahnya hilang. Nah, wal hazaim, kekalahan yang al-mutalahiqah, berturut-turut kalah. Wal ajz, dan lemah an ijad wahdatin islamiyah tajma'u syitat hadhil ummah. Akhirnya enggak mampu untuk menciptakan umat yang satu yang mengumpulkan pecahan-pecahan umat ini. Akhirnya Mas bangkit sekarang, ayo kita bersatu, bersatu, bersatu. Nah, ikhwal muslimin, tapi bersatu sekedar nama Islam. Tidak bersatu dalam akidahnya, dalam amalannya, dalam sunnahnya. Apa yang mau diharapkan? Akhirnya muncullah negeri Rafidah. Nah, yang di situ tidak didirikan sholat Jumat. Antum datang ke negeri Iran. Mana ada sholat Jumat di negeri itu. Ini negeri yang mau dibangga-banggakan. Revolusi Islam katanya. Ini yang mau dibanggakan. Negerinya kau ikhwan muslimin. Negeri Sudan. Salib terbesar di dunia ada di situ. Ini daulah Islamnya seperti ini yang mau diharapkan. Nah. Kullu dhalika min syu'mi at-ta'assub al-madhmum al-mumazzik lil ummah. Wallahul musta'an. Semua ini adalah kejelekan dari ta'assub yang tercela, yang membuat pecah umat. Sudah, kalau permasalahan ta'assub, pecah akhirnya umat. Nah, yang terjadi sekarang ini, ta'assub kepada salah seorang gurunya, atau syekhnya, atau alimnya, tidak mau kepada Al-Quran, tidak mau kembali kepada dalil, akhirnya yang terjadi perpecahan. Waqad tahaddatsa ghairu wahidin min a'immatil muslimin an adrarit ta'assuf al-madhhabi wa i'radi katsirin minan nas bisababihi 'alal kitab was sunnah wal istighna 'anhuma bil ara. Wa tarat li hadits hadza nudh atau nubdhatan min kalamil imam atau wa ikhtartu li hadits hadza nubdatan min kalamil imam Ibnu Qayyim atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kata Syekh di sini, banyak para imamul muslimin yang menyebutkan tentang kejelekannya ta'assub madhabi, ta'assub, dan berpalingnya kebanyakan dari manusia dengan sebab ta'assubnya akhirnya berpaling daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini sekarang yang ngaku-ngaku salafinya akhirnya tidak mau kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan sudah jelas dalam Al-Quran dikatakan kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin, datangkan burhan kalian, hujah kalian kalau memang benar kalian jujur. Enggak ada burhan, enggak ada hujah. Ini Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Enggak mau kembali kepada ayat. Padahal katanya salafi. Nah, merasa cukup, tidak butuh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Mencukupkan kenapa? Aro, pendapat-pendapat. Maka tadi aku memilih dalam pembahasan kita ini sebuah contoh dari kalam Ibnu Qayyim untuk kemudian summa atba'u insyaallah bi kalam Syekhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di sini Syekh akan membawakan kalamnya Ibnu Qayyim dan kalamnya Ibnu Taimiyah dalam permasalahan ini. Qala al-Imam Ibnu Qayyim fi ba'di kutubihi. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim dalam sebagian kitabnya, lamma a'radan nas an tahkimil kitabi was sunnah, ketika manusia berpaling untuk menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah ini sebagai pemutus perkara, wal muhakamah ilaihima, untuk kemudian bertahkim kepada Al-Sunnah ini ditinggalkan semuanya, wa taqadu adamal iktifa bihima, meyakini sudah enggak butuh, enggak cukup dengan Al-Qur'an Sunnah. Wa adalu ila al-ara wal qiyas wal istihsan wa aqwal masyayikh. Akhirnya berpalingnya kepada apa? Pendapat-pendapat, kias-kias, anggapan-anggapan baik syekh-syekh mereka. Aradallahu min dalika fasad fi fitrihim, akan muncul pada fitrahnya mereka itu fasad, kerusakan. Wa dzulmah fi qulubihim, hatinya menjadi gelap. Wa kadrun fi afwa atau fi afhamihim, pemahamannya menjadi kotor. Wa mahkun fi uqulihim, akhirnya akal mereka terhapus. Wa ammatuhum hadhil umur, dan akhirnya perkara-perkara ini menguasai mereka. Wa ghalabat alaihim, ya, dikuasai dari perkara mereka, akhirnya dikuasai dengan perkara-perkara ini. Hatta rubbiya fiha as-saghir wa haruma alaiha al-kabir falam yarauha mungkaran. Akhirnya anak-anak kecilnya mereka terdidik seperti ini. Nah, kalau ditanya ini dalilnya seperti ini, lah nenek moyang kita seperti ini. Ini sudah terdidik. Kenapa nak kamu lakukan seperti ini? Ya bapak-bapak kita, ya guru kita ngajarkannya seperti ini. Sampai orang sudah tua-tua tertarbiyah, dapat tarbiyah seperti ini. Akhirnya tidak menganggap bahwa ini adalah perkara yang mungkar. Ini Syekh yang di sini Ibnu Qayyim mendatangkan sebuah permisalan. Faja'athum daula ukhra, maka kemudian datang kepada mereka sebuah negara yang lain. Qamat fiha al-bid'ah maqam as-sunan. Coba sambil. daulah Ubaidiyah atau Fatimiyah, daulahnya Batiniyah, Rafidah, ya sempat berkuasa di Mesir beberapa waktu lamanya, sama sekarang dengan Iran. Katanya daulah-daulah Islamiyah. Nah, akhirnya bid'ah yang ada itu menduduki kedudukan sunnah. Akhirnya bid'ah menjadikan tolak ukur atau tolak ukur, sunnahnya hilang. Wan nafsu maqam al-aql. Akhirnya perasaan dan jiwa menduduki akal. Mainnya hawa nafsu, akal dan perasaan. Wal hawa maqam ar-rusy. Hawa nafsu menduduki kedudukannya petunjuk dan hidayah. Wad dalal maqam al-huda. Kesesatan akhirnya menjadi seolah-olah dia itu adalah petunjuk. Wal mungkar maqam al-ma'ruf. Wal jahal maqam al-ilm. Wal riya maqam al-ikhlas. Wal batil maqam al-haq. Wal kadib maqam al-sidq. Akhirnya yang mungkar dianggap ma'ruf, kebodohan dianggap satu ilmu, riya dianggap satu keikhlasan, kebatilan dianggap satu hak, al-kadib dusta dianggap sebagai suatu kejujuran, suatu keimanan, seperti takiyahnya orang Rafidah. Antum lihat sekarang, takiyah, kedustaan orang Rafidah menjadi sebuah i'tiqad. Menjadi sebuah usul dari usul-usul mereka. Menjadi landasan agama mereka. Salah satunya adalah apa? Takiyah. Tahu takiyah ya? Dusta. Kalau dalam suatu tempat, kamu ini ada syiahnya, ada rafidahnya, kamu dikatakan syiah atau salafi, bilang aja salafi. Ini takiyah namanya. Nah, ya. Apakah syiah itu memusuhi Abu Bakar Umar? Kalau memang itu bisa memudaratkan kamu, bilang aja, oh tidak. Abu Bakar Umar ini sahabat yang mulia. Nah, padahal hatinya membencinya. Ini namanya takiyah. Ini akhirnya menjadi suatu landasan dari landasan agama mereka. Ini lihat. Dusta akhirnya menjadi kedudukannya jujur. Wal mudahanah maqaman nasihah. Dan akhirnya berbahasa basi, mudahanah kedudukannya seperti kedudukan nasihat. Nah, hilang itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan ada saling pengingkaran. Nah, fasaratid daulah wal ghalabah li hadhil umur wa ahluha hum al musyar ilaihim wa kanat qabla dhalika li abdadiha. Akhirnya daulahnya yang terjadi mayoritasnya sudah hilang, semua agama hilang dah, terbalik semuanya. Siapa orang-orangnya? Yaitu mereka-mereka yang tadi diisyaratkan tadi itu. Padahal mereka sebelumnya ya itu menjadi musuh. Nah, summa qala rahimahullah, fa idza ra'aita daulaha ula qad aqbalat wa ra'aitaha qad nasabat wa juyushuha qad raqibat fabatnul ard wallah khairun min dhahbiha. Kata Ibnu Qayyim, kalau sudah engkau melihat daulah seperti negara seperti ini sudah muncul datang ke negeri engkau, dan engkau melihat itu sudah kokoh, ya, tentara-tentaranya, bala tentaranya itu sudah menapaki, sudah jelas, sudah mulai mengendarai tunggangannya untuk musuh sunnah dan yang lainnya. Kata Imam Qayyim, sungguh demi Allah, perut bumi ini lebih baik daripada luarnya. Artinya sudah meninggalnya lebih baik. Nah, apa yang mau diharapkan? Nah, wa qul jibal khairun nasuhul, dan isi gunung itu lebih baik dari, atau di dalam gunung lebih baik dari apa namanya pepohonan di luarnya. Wa mukhalatatul huhush aslam min mukhalatati annas, lebih baik kumpul dengan hewan buas ya daripada kumpul dengan manusia kalau sudah kondisinya seperti ini. Nah, Kata Syekh atau kata Ibnu Qayyim, akhirnya ishtari nafsakal yawm. Sudahlah, beli dirimu hari ini. Nah, fa inna suqa imah, pasar itu masih ada, wasaman mewujud, harga-harga masih ada, wal badai rakhisah, barang jualan itu murah. Wasayati ala tilka suq wal badaim yawm la tasil bihi ila qalil wala kathir, dhalika yawmut taghabun. Kata Syekh di sini artinya sindiran. Ya. Sudah fadhal sudah. Ada itu pasar, ada barang-barang banyak, harga-harga murah. Nanti akan datang pada hal-hal seperti ini suatu hari yang dimana engkau tidak akan bisa sampai kepada hari itu, entah mau membawa perniagaan yang banyak atau kecil. Dalika yaumut taghabun, hari kiamat. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya laitani, di hari nanti, di hari kiamat, hari penyesalan, baru kemudian menyesal orang yang berbuat zalim, menggigit jari, nah, sambil mengatakan, celaka aku kalau seandainya aku mengambil jalannya Rasul. Nah, menyesal akhirnya. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Ini ada beberapa pertanyaan dan ada sedikit tanbih buat kita semua. Nasihat li walakum. Nah, ini ada pertanyaan unik juga ini pertanyaannya. Apakah siapa saja ikhwah Karawang yang terkena fitnah sa'afiqah? Dan bagaimana kami menyikapi ikhwah tersebut? Masa antum enggak tahu sih? Hah? Nah. Kenapa ikhwah Karawang siapa? Ya sudah, orang-orangnya sudah jelas. Masa antum enggak tahu beneran? Bagaimana kami menyikapi ikhwan tersebut? Ya sudah, sikapi secara ilmiah. Kan sudah jelas penjelasan Syekh Robi. Dinasehati dulu, jelaskan. Sudah nasihat, sudah penjelasan, masih berpaling. Ya sudah, ditahdir, ditinggalkan. Nah, seperti itu. Bagaimana menyikapi ikhwah saudara kami yang sekarang masih bekerja di perusahaan alat-alat musik, di mana beliau sudah lama mengenal dakwah salafi ini, sudah senior. Ya, dinasehati. Nah, bahwa alat musik itu haram. Dinasehati bahwa akibatnya kalau terus-menerus di tempat seperti itu, akhirnya hati ini menjadi keras, bahkan ujung-ujungnya bisa mati hati ini. Nah, dinasehati bahwa yang namanya perusahaan itu hanya wasilah dan perantara dalam mencari rezeki. Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu lebih sayang kepada kita dari ibu-ibu kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Enggak akan kita ini mati kalau memang rezeki kita masih tertulis. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang ingin berbuat taat dan meninggalkan kemungkaran. Tidak akan Allah biarkan. Nasihati baik-baik, datangi orang ini, pegang tangannya, katakan kepada orang ini, ya akhi inni uhibbuka fillah, aku mencintai engkau karena Allah. Nah, sampaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut. Ya, masalah rezeki, apa ada yang masih khawatir? Karena intinya kita ini enggak jujur. Cobalah kita ini datang kepada Allah. Problema yang ada pada kita ini jangan kita sandarkan kepada makhluk. Itu intinya sudah. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan makhluk. Mengandalkan makhluk enggak akan mendapatkan solusi yang baik. Tapi minta kepada Allah, menangis kepada Allah. Memohon kepada Allah. Dengan apa memohon itu? Dengan merengek-rengek kepada Allah. Yakin sudah. Enggak akan Allah biarkan. Pasti ada jalan keluar. Pasti dan pasti. Nasihati untuk sering-sering datang kepada majelis-majelis ilmu. Ini sikap kita. Walaupun beliau sudah lama mengenal dakwah salafi, mau senior, mau junior, mau lama, mau baru, harus ada nasihat. Nah, dan kita ini harus memiliki sikap untuk mampu berbuat nasihat, ya ikhwan. Jangan semuanya ustaz aja. Nah, antum semuanya punya tugas untuk saling amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan karena enggak enak. Hilangkan perasaan gak enak. Yang penting kita ini sopan, baik. Seberat apapun permasalahan yang akan kita sampaikan, kalau kita ini caranya bagus, baik. Nah, jangan mau seperti Bani Israel. Adakah dalil yang melarang untuk makan sambil berdiri? Nasnya adalah untuk minum. Tetapi kita mengetahui bahwa minum itu dalam segala hukum sama persis dengan makanan. Nah, makanya ketika puasa yang dilarang makan minum. Kalau mau baca bismillah, apa? Makan aja atau minum aja? Apa? Dua-duanya. Nah, padahal hadisnya, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam, sebut nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu. Ini ayat atau hadisnya, makan dengan tangan kanan. Tapi yang masuk dalam situ hukum apa? Ya minum. Minum juga jangan dengan tangan kanan. Sehingga sama. Nah, dalilnya makan dan minum ini sama. Sehingga larangan berdiri ya sama dengan larangan minum. Nah. Bagaimana cara mengganti puasa Ramadan bagi ibu hamil? Apakah lebih baik dengan membayar fidyah atau menggantinya di waktu yang lain dengan puasa juga? Masalah khilaf sudah pernah kita jelaskan di sini. Apakah ibu hamil atau menyusui boleh fidyah atau membayar atau mengqadha? Namun pendapat yang sementara ini ana yakini adalah yang mengatakan bahwa hukum asalnya yang namanya kaum muslimin itu wajib untuk melakukan puasa Ramadan. Apabila dia sakit, maka dia diberi keringanan untuk dia tidak berpuasa. Apabila dia khawatir memudaratkan dirinya atau bayinya, diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Sehingga pada waktu-waktu berikutnya tinggal dilihat. Kalau kondisinya memang dimasukkan kepada orang yang tidak mampu untuk berpuasa, orang yang sudah ditimpa sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, atau orang yang sudah tua, ya, tidak mampu berpuasa, ini kan fidyah, ya kan? Membayar fidyah. Nah, adapun yang sakitnya sementara, ya, atau ketidakmampuannya hanya sementara, maka dia tetap mengqadha. Maka tinggal dilihat, ibu hamil dan menyusui. Kalau kondisinya hamil, menyusui, memang masyaqah bagi dia, setiap tahunnya menyusui atau hamil, ya sudah dia berfidyah. Tapi kalau hanya hamil sekali, tahun berikutnya menyusui, Setelah itu selesai tidak menyusui misalnya. Setelah itu normal lagi kesehatannya, maka kondisi ibu hamil yang seperti ini jangan terburu-buru membayar fidyah. Tapi dia menunggu untuk kemudian dia mengqadha. Nah, ini wallahu a'lam bishawab menurut ana yang lebih rajih. Apa Ustaz bagaimana cara bertobat dari TV? Cukupkah dengan hanya meninggalkan tidak menyetel TV namun TV tersebut masih disimpan atau dibungkus? Bolehkah menghilangkan TV di rumah dengan dijual ke orang lain? Bagaimana cara bertobat dari TV? Coba TV kalau masih ada enggak disetel. Ini setannya sudah tidak membisik-bisikkan dia ke ada TV enggak? Enggak di setel. Nanti. Sebentar-sebentar ada berita ini. Wah. Masih disimpan atau dibungkus? Wah, ini ntar Piala Dunia ini sebentar lagi. 2018. Ya sudah, orang itu kalau mau tobat ya sudah tobat semuanya deh. Nah, ya TV itu singkirkan, jangan dibungkus. Nah. Karena nanti kalau ada kesempatan lagi sendirian, nah ini. Istri enggak ada, anak enggak ada, lagi mudik. Asyaitan ma'al wahid. Syaitan itu bersama orang yang sendirian. Banyak al-muhim. Saddu dzari'ah ini syar'i, menutup pintu kejelekan ini dianjurkan. Ya sudahlah. TV-nya dihilangkan. Ini tadi. Kita ini lagi sekat tadi belajar membaca barokah. Ya. Yakin sudah. Pokoknya kalau benar-benar bertakwa itu barokah. Enggak ada TV, enggak rame Ustaz. Iya, enggak. Al-Qur'an didiamkan. Coba enggak ada TV bacanya Al-Qur'an dihayati. Coba. Hati ini tenang. Nah. Malah lebih enak. Hidup tanpa TV, hidup tanpa musik. Nyaman, tenang. Nah. Al-muhim, ya kalau mau bertobat, ya sudah singkirkan itu TV. Niatkan, tapi yang penting ini, niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena peraturan mondok anaknya di TMB atau TMA, rugi. Karena sudah pernyataan, tanda tangan, materai, rugi. Niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ini yang barokah. Nah. Bolehkah menghilangkan TV di rumah dengan dijual ke orang lain? Jadi biar orang lain yang menikmati TV gitu ya. Nah, gimana ini? Nah, ya jangan. Sudah hilangkan aja TV sudah. Nah. Jangan dijual ke orang lain. Akhirnya orang lain yang rusak, akhirnya kita yang dapat dosanya. Jangan. Nah. Apa Ustaz bagaimana nasihat Ustaz dengan ikhwan atau akhwat yang masih suka nonton film kartun? Seperti film Naruto atau sebagainya. Masa ada ini? Yang benar aja. Masa ada ini? Ummahat, ikhwan masih lihat film. Hah? Apa betul ini? Masih ada? Ana kok setengah percaya. Soalnya anak-anak dengan segala kepolosannya itu, antum gak bisa, anak-anak antum disuruh, jangan ngomong ke ustadz ya, jangan ngomong ke teman-teman, gak bisa. Nah, satu bedilakal ayyamu makunta jahilan. Hari-hari ini akan membongkar apa yang kau tidak tahu. Kita ini gak mencari tahu, subhanallah, datang informasi. Nah, Wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi, akan datang kepada engkau orang yang beri khabar yang engkau enggak kasih uang untuk dia mencari khabar, dia datang sendiri. Dan ini ada memang. Ini maaf ya, ana katakan ada ini. Nah, silakan masing-masing dari kita introspeksi. Tolong ya, yang punya istri-istri ini, lihat aktivitas istrinya. Nah, ini ana minta maaf. Tolong masing-masing dari kita, tolong aktivitas HP istri yang diperhatikan. Apa grup-grup yang diikuti oleh sang istri? Apa percakapan dari grup-grup itu? Nah, ini sebenarnya waktu sudah habis, dan ini sebenarnya tanbih yang mau natanbih. Karena waktu sudah habis, tapi ana minta tolong. Para istri minta maaf. Al-Quran hak. Al-Quran mengatakan ada di antara istri yang menjadi musuh. Lihat. Apakah istri-istri kita menjadi musuh? Buka. Jangan cuek, jangan diam dengan aktivitas istri kita. Kita di pabrik, bekerja, istri kita ghibah, namimah isinya, grup arisan akhirnya jadikan ajang ghibah, dan yang lainnya. Nah, coba, tolong, minta maaf. Nah, karena para perempuan ini, kita harus mendidik mereka dengan benar, karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tolong masing-masing dari kita coba dilihat aktivitas istrinya apa saja. Subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.